billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات. Sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang tempat ini bisa menjadi tempat-tempat penyubur iman. Janji Rasulullah dalam hadis yang mengatakan majtama kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khuffatuhumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, wabil khusus Darul Ihsan ini, tempat kita berkumpul di Telkom, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan ketenangan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Baiklah, kita akan coba bahas sebuah kajian berkait tentang bunga bersemi di rumah sang bidadari. Ini bertaut bahasan yang lampau ya, ketika kita bahas di 2 minggu yang lalu. Yang dimaksud dengan bunga bersemi di rumah sang bidadari ini, Pak, ini efek dari apa yang memang kita minta sama Allah. Bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Karena kita tinggal di negeri ini yang rumahku surgaku ini cuma sekedar hayalan. Negeri di mana perempuan lebih gampang bekerja keluar ketimbang lelaki. Jadi kalau orang nyari kerja, perempuan lebih mudah diterima ketimbang laki-laki. Sementara Islam tawarkan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini rumah dikatakan surga, bukan bicara fisik rumahnya. Karena surga ini kan gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala hatra ala kulli qalbin bashar. Kata Rasul, kalau yang namanya gaib itu pasti matamu belum lihat. Gaib itu pasti telingamu belum mendengar. Yang namanya gaib, hatimu pun belum bisa menghayalkan, itu gaib. Jadi kalau ada orang bilang tahu yang gaib, udah bohong dah. Karena kita pegang omongan Rasul. Yang namanya gaib, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala kulli qalbin bashar. Gaib secara umum apapun. Ini surga. Surga masih gaib, betul? Cuma memang ada bayangan-bayangan yang kita enggak bisa takyifkan gitu loh. Kita enggak bisa takwilkan. Surga tidak terdengar kecuali salaman salama. Antum jangan ngayalin banyak orang salaman, salaman, begitu bukan ya. Antum jangan ngayalin sorga itu tajri min tahtihal anhar, kayak rumah di daerah Bandung yang di bawahnya ada air ngegrojok gitu. Ya kalau sepintas sih boleh, tapi kan itu gaib. Jangan, jangan. Takwil dalam hal yang gaib ini bahaya, enggak diperbolehkan. Hatta wujud Allah, sampai makom ya Allah. Tugas kita cuma sam'an wa ta'an. Udah dengar aja, patuh aja sudah. Allah kasih bocoran Ar-Rahman alal arsistawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Udah, jangan diomongin sudah. Allah kasih bocoran yang namanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Itu akidah. Ya, oh kalau Allah di atas, Allah punya tempat, urusan Allah bukan urusan situ gitu loh. Allah ngasih bocoran begitu sudah. Jadi yang namanya gaib jangan dibahas. Ya ini kita nih perlu ada batasan nih. Oke. Surga ini memang dikabarkan tentang keindahannya, betul. Tapi keindahan yang mata pun belum pernah melihat keindahan seperti itu. Bahkan gemericik air di surga pun belum kita dengar. Hatimu belum bisa menghayalkan. Ustaz, tadi saya ke rumah teman saya, Ustaz, kayak surga. Tidak tahu nih. Ya, datang ke tempat yang enak, ya Allah kayak di surga. Aduh, dia orang ya. Kalau cuma sekedar ungkapan kata silahkan. Tapi kalau kemiripan tidak. Ini ada bunga yang bersemi di rumah sang bidadari. Sang bidadari kan tinggalnya di surga. Tapi kondisi sekarang cuma hayalan rumahku surgaku. Ini bidadarinya kosong. Silahkan masuk ke surga saya. Bidadarinya mana? Lagi gawe, gitu kan? Gimana sih bidadari di atas aspal gitu? Wah, ini ada yang salah ini nih ya. Bunga bersemi di rumah sang bidadari ini lebih kepada tingkah laku yang dibuat oleh sang bidadari. Kalau kemarin kan sang bidadari di atas bahtera, ya. Sekarang memang berseminya bunga di atas, berseminya bunga di rumah sang bidadari di sini lebih kepada tingkah laku bidadari di rumah tersebut. Hukum asal sorga, si penghuninya itu betah. Ya. Yeah. Baik lelaki yang di sorga atau mungkin wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil yang tak akan pernah mau keluar dari sorga. Kalau kita amsalkan mungkin ya mirip sih tidak, cuma di dalam menyamakan bahwa rumahku sorgaku kan yang laki-laki mah memang penghuni, bidadarinya istri, malaikat kecil ya anak-anak. Udah kebayang ya. Yang namanya penghuni sorga itu tidak ada hayalan kecuali pengen masuk ke sorga buru-buru. Ini berangkat pagi karena tanggung jawab, pulang karena cinta lah. Ya mau bilang apa, harus keluar kita dong. Orang laki itu harga diri pak, kerja tuh harga diri buat laki-laki. Makanya kalau laki-laki nyuruh bininya kerja, nih gak punya harga diri nih ya. Biarin mau saya belain ya. Bini dijadiin alat cetak duit, gimana sih? Biar dia di rumah jadi bidadari. Sehingga kita nih pulang kerja tuh ngayal, ya oh pengen masuk rumah buru-buru. Makanya dalam Islam nih pak, laki-laki tuh sunnah, suruh sering safar. Sering safar, jangan ngelinter aja di rumah kayak ikan dalam sumur, muter aja muter. Galapot kembang dibahas, dal miring diomelin, asuh, masya Allah ya. Keluar, ibu jangan pegangin aja laki, bu, suruh keluar. Makin banyak keindahan yang dia pandang di luar, makin terpincut hatinya dengan rumah yang dia miliki. Coba deh. Karena dalam Islam ini lelaki sejati itu tahu dia akan menjaga milik yang memang dititipkan oleh Allah. Seenak-enaknya kita di luar, Pak, tetap rumah sendiri enak. Yang udah umroh dah, umroh dah, pakai bahasa umroh dah kita dah. Ya. Enak tinggal di hotel bintang 5 Mekah Madinah. Balik ke rumah tuh seneng loh. Aduh, balik juga ya Allah. Padahal kemarin enak, enakan di rumah. Itu enggak, atau sudah keterpanggilan. Seenak-enak makan di luar kita pakai full court gaya orang Eropa. Makan pakai pisau sama garpu, betul. Enakan pakai apa namanya? Nasi pakai oncom gitu ya. Itu mah sudah hukum alam demi Allah. Ada ketertarikan memiliki unsur magnetik ini surga. Bisa menarik penghuninya. Bidadari tersebut memiliki karakter khusus yang tak dimiliki oleh penghuni yang lain. Ya, kenapa? Karena tingkah lakunya. Wildanun mukhaladun, anak-anak kecil yang indah dipandang. Makanya kalau memang ini wildanun mukhaladun, ini anak adalah malaikat-malaikat kecil di rumah kita. Yang namanya malaikat enggak bau. Kita pulang kerja bu nih pengen ngelihat wildanun mukhaladun. Mana malaikat-malaikat kecilku? Oh nih, oh ya Allah, masya Allah baru mandi, wangi itu jimat rambutnya juga. Ya Allah, ini anak masya Allah ya, bedaknya didandanin ya Allah. Pulang ke rumah mana malaikat kecil, ada yang ingusnya belepetan, ya. Belum mandi, ya. Ada yang tangannya bekas pegang plak macam-macam. Ini kita tolong kita jaga nih, kita tahu rumahku surgaku ini, hayalkan surga. Di surga tidak ada keributan. Di surga tidak ada keributan. Bukan berarti rumah tangga tak ada ribut, bukan, jadi tolak ukur. Kalau kau hayalkan surgamu, rumahmu adalah surgamu, demi Allah, yang namanya surga itu tidak ada keributan. Tidak ada perkataan sia-sia, hujatan, cacian, makian, tidak ada. Surga itu kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Enggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Kalimat-kalimat yang berbau ketundukan, kepatuhan. Ini kan tidak, orang cuma mengayalkan surga, didandanin di rumah, home sweet home. Rumahku, surgaku. Yeah. Tapi innalillah. Penghuninya gemeter kalau pulang, ya Allah balik lagi ya Allah. Hampir rumah udah diam aja. Kamu gini, iya, iya. Huruf banyak yang disenangin cuma iya doang. Ada alif, ba, ta, sa, iya lagi iya. Ini ada masalah nih. Ustaz, bunga berseminya apa sih Ustaz? Kita bahas. Yang pertama, sang bidadari akan membuat sebuah semian dalam bunga di rumahnya itu. Yang pertama, semian iman. Terwujudnya iman. Iman tersebut terwujud karena dia tahu sekali, sejak dia memilih pasangannya dan dia menerima siapa yang bakal memimpin dirinya, dia menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima apa yang dia panjatkan karena dia butuh, bukan ingin. Sejak awal sang bidadari ini memang butuh seorang pemimpin, bukan pengen dipimpin, pengen punya pemimpin, bukan. Dia butuh, karena Allah memberikan yang dibutuhkan, Allah akan mencukupi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena kalau dia tahu sekali, saya bisa mengalahkan suami saya, tak? Lawang saya juara taekwondo, enggak sampai dua jurus bisa KO dia, tak? Dia mampu bukan tidak. Suaminya kan sudah bicara di mana-mana, hampir rumah udah gak bisa ngomong, nunduk kalau saya ngomong tadi. Bisa bukan tidak, tapi kan bukan itu yang dia inginkan. Dia butuh seorang laki-laki yang memimpin dirinya. Maka ketika ta'aruf dia tegas bertanya sama suaminya, calon suaminya, kamu serius mau menikah dengan saya? Ya insya Allah, datang kesekian kali ini menandakan keseriusan, masya Allah. Apa agenda yang kau tawarkan untuk menjadi pintu surga kita nanti? Ya, kita akan tinggal di sebuah tempat yang begini, begini, begitu, begitu. Oh, masya Allah. Kalau seandainya nanti Allah titipkan anak sama kita, pandangan kamu bagaimana ke depannya nanti anak kita? Oh, saya sih berharap sekali kamu nikah dengan saya ini, jangan jadi enggak belajar, terus belajar. Jadilah madrasah untuk anak-anak kita. Saya tidak akan pernah batas ke itu. Masya Allah, ini jelas nih. Nah, dia terima. Karena dia tahu ini yang dia butuhkan begini. Bagaimana menurut kamu nanti kalau seandainya saya sudah jadi istri kamu? Ayah saya sakit. Ibu saya sakit. Sementara ijab kabul membuat kamu menjadi suami saya, ayah saya, saudara saya. Menurut kamu bagaimana? Wallahi, ridho orang tuamu adalah kemaslahatan buat rumah tangga kita. Pergi untuk orang tuamu walaupun tanpa seizin diriku. Oh, masya Allah, ini yang kubutuhkan nih. Jelas. Oh, saya siap dipimpin sama yang kayak begini nih. Bagaimana menurut kamu kalau seandainya nanti kita butuh ekonomi dalam kehidupan ini? Kira-kira sudah enggak usah khawatir. Peluh ini akan menjadi saksi menggapai kemuliaan rezeki dari Allah untuk kalian nantinya. tanggung jawab. Jelas. Ya Allah, seandainya dia baik untukku, ya Allah mudahkan. Seandainya dia tidak baik, jauhkan. Dia istikharah, dia menikah, terjadi ijab kabul. Wallahi bergetar jiwanya mengingat hadis Nabi yang mengatakan, kalau boleh aku memerintahkan manusia menyembah manusia, ku perintahkan istri menyembah suaminya. Kalau suami yang begini, welcome, gitu loh. Memang betul-betul akan memuliakan si istri menjadi sang bidadari. Tahu. Makanya imannya tumbuh. Dia yakin, kalaupun nanti rumah tangga ada ujian, dia yakin sekali di dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat 23. Bukti iman. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Aku yakin sekali, sang bidadari akan berkata, aku yakin sekali, riak gelombang dalam rumah tangga ini akan menimbulkan iman. Lihat, bak bunga yang bersemi, iman pun bersemi. Tersenyum dia melihat tingkah laku suaminya yang tidak seperti sebelum menikah. Banyak kesalahan, dia senyum. Kamu kenapa tersenyum? Subhanallah, saya baru berasa ingat akan ayat yang pernah dilantunkan dulu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Di sini saya yakin sekali dengan Quran bahwa perempuan pakaian untuk suaminya. Ya saya baru paham ternyata pakaian yang dimaksud menyiapkan maklum yang banyak buat kesalahan suaminya. Dulu kamu menutupi kesalahan kamu sama saya. Kamu dandan, tampan, enak dipandang kamu. Seakan-akan kamu orang yang perfect, sempurna sekali. Setelah menikah, subhanallah, betapa banyak kekurangan yang kamu miliki. Tapi enggak usah khawatir, aku ada untukmu. Iman, ini riak gelombang. Bahtera enggak mungkin bisa berjalan tanpa gelombang, betul? Makin tinggi gelombang, makin cepat jalannya perahu. Ya, rumah tangga tanpa ujian ini stuck. Oh, kalau saya sih alhamdulillah, Ustaz, udah nikah 5 tahun ini kayak enggak ada ujian. Oh, masalah ini. Masalah berarti ini. Ini bom waktu ini berarti ini. Ya, kita enggak tahu kalau meledak dadakan bahaya ini. Bahkan bahtera saja kalaupun sampai tidak ada gelombang, diputar itu baling-baling supaya menimbulkan gelombang, betul? Rumah tangga tanpa ada masalah susah. Cuma dia beriman, dia yakin, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini yang dia pegang. Dia betul-betul mengkritisi imannya. Karena memang Allah mengatakan, ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Ini dia pegang. Dia orang yang konsekuen. Dia tahu Allah yang mengatakan, manusia mengira kalau sudah nikmat tak diuji. Sudah nikah, suami ganteng, bini cakep, rumah gedong, enggak ada ujian gitu. Allah uji. Padahal ujian Allah ini untuk menyempurnakan iman, bak bunga yang bersemi pertama tadi. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Allah pengen tahu di antara kalian, Allah pengen tahu di antara kalian, siapa di antara kalian yang beriman, siapa yang tidak. Dia pertontonkan keindahan yang seperti itu. Karena dia tahu memang rumah tangga saya bukan tontonan saat. Tapi yang mau enggak mau ditonton, betul? Ini kayak kita sekarang di kajian nih, ya. Antum enggak berasa ini syuting langsung. 18 negara menyaksikan antum. Antum bergaya aja dikit, kelihatan sama dunia langsung ini. Hati-hati, ya. Antum anggap aja dunia ngelihat loh, ya. Rumah tangga pun sama, hati-hati. Makanya saya suka bilang kalau dalam kajian, antum jangan banyak bergerak, ya, di syuting ini. Demi Allah, rumah tangga pun sama. Ya, jadi tapi bukan berarti terus kita takut dilihat sama orang, jangan. Waduh, saya jadi masalah nih, Cat. Makanya saya sengaja, Cat, takut dipantau sama orang. Saya kalau beli rumah di komplek, bloknya blok L. Blok L ke belakang. Jarang orang, Cat. Kemalingan mulu urusannya, ya. Jangan takut beli di blok Ahok, depan nomor 1. Enggak masalah. Ya, lawan kita memang beriman karena Allah. Dia tahu, dia diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Bidadari ini tahu. Dan dia mengerti Allah. Dia kenal Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dia punya Allah yang dia tahu. Sehingga manakala sang suami lagi down, sudahlah kan, jangan khawatir. Allah sudah kasih kita nikmat yang teramat sangat. Kamu dapat aku nikmat, betul? Aku pun dapat kamu nikmat. Tinggal di rumah yang penuh nikmat. Ini ujian kecil, Bang. Teruslah kau bawa bahtera ini. Jangan gentar, Bang. Diceritain sejarah. Dulu kau tahu, Bang, ada seorang pahlawan Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Ketika melawan musuhnya dalam bahtera yang dia pimpin, musuhnya banyak di depan, pasukannya tinggal sedikit. Bingung pasukannya. Tapi memang pemimpin yang handal, dia bakar ini bahteranya. Dia katakan sama anggotanya, sama awaknya, wahai umat, an-nar wara'akum wal adu amamakum wa in akhtar bainahuma. Hai umat, di belakangmu ada api membakar tempatmu ini. Di depanmu ada musuh, mana yang kau pilih? Mati menjadi debu atau menang menjadi pahlawan? Mana yang kau pilih? Menang. Tuh. Oh, kalau gitu saya bakar aja rumah mah. Bukan begitu maksudnya. Ini penyemangat ya. Jadi harus disemangati, jangan di down nih. Laki-laki down tuh kan, sudah bilang jangan terus, habis dah modal gitu. Jangan terus-terus, gak apa-apa. Sekarang boleh kita kalah, besok kita menang Pak, insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita untuk ke depannya, insya Allah. Tapi kan kita butuh makan, kan bisa puasa. Tiap hari loh Mak Daud, gitu ya. Jadi semangatin terus, iman. Bersemi pertama tuh iman. Di rumah sang bidadari iman akan timbul, karena dia tahu bahwa dia kenal hidup ini adalah ujian. Yang kedua, akan bersemilah sebuah bunga dalam rumah tangga tersebut, bak ketenangan jiwa dalam kebahagiaan hati. Adanya semian baru yang namanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Si penghuninya itu merasakan ada semi ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Dia merasa sekali, ya Allah, kalau masuk rumah tuh tenang jiwa, mah. Hati ini bahagia. Di rumah tuh banyak sekali godaan, mah. Ya Allah. Kadang jujur rumput tetangga lebih indah ketimbang rumput sendiri, mah. Tapi masya Allah, kalau ngikutin begitu mah nggak ada beresnya, mah. Dunia ini kayak casing handphone, tiap bulan ada yang baru, betul nggak? Kita ngikutin not aja sampai not sekian, betul ya? Model Samsung sekian, nggak ada beresnya, mah. Ya memang andai aku bisa memilih, aku pengen mendapatkan pasangan hidup seperti Aisyah radhiyallahu anha. Cuma kan tidak bisa. Itu kan istrinya Rasul. Andai aku bisa memilih mah, aku pengen punya istri sesabar saudah yang memasak sup untuk Rasul ditepak oleh Aisyah tanpa emosi. Aku pengen banget dapat istri yang cerdas, smart, enggak malu bertanya seperti Ummu Salamah. Aku pengen sekali punya istri yang melahirkan 5 manusia pemilik sorga mati syahid semua. Asma binti Abu Bakar. Andai aku bisa memilih. Pengen punya istri seperti Asia, istrinya Fir'aun. Tapi kan itu udah lampau. Allah takdirkan kamu hanya untukku. Kaulah yang terbaik. Jiwa ini tenang, hati ini bahagia. Tapi kan jiwa tenang dan hati bahagia ini kan karena yang dilihat. Bisa gak sang bidadari ini membuat semian ini? Dia tahu nikah dengan seorang laki-laki yang bisa suka sesuatu beda-beda. Ada laki-laki yang kalau datang ke rumah seneng langsung ditawarin makan sama minum. Ada yang seneng diajak ngobrol dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam, hilang tuh capek. Ada. Gak usah makan, gak usah minum, lihat orang mesem aja udah seneng banget. Ya Allah, pengen balik lagi reply gitu ya. Kok kembali lagi, Bang? Enak tadi senyumnya, ulang lagi dong. Assalamualaikum gitu. macam-macam lah ya pokoknya. Ada yang mungkin senang kalau pulang ke rumah itu, maaf bu ya, ini laki-laki emang kadang-kadang kelewatan ya. Dulu mah bikin puisi muji nama ibu sebelum menikah dulu ya, tapi setelah menikah subhanallah, pulang kerja ibu dandan dan ditanya anak mana ya, betul? Oh, bininya pakai kucing Jepang, pipinya merah masuk kiri kanan. Ditegor kak, assalamualaikum, waalaikumsalam, tegor kek, anak mana anak, begitu. Tapi memang inilah kami bu. Masya Allah, ya enggak apa-apa. Dia tahu suaminya ini paling senang kalau pulang lihat anak langsung. Makanya ketika suaminya pulang, anaknya suruh nyambut, papa pulang, kamu keluar, assalamualaikum papa, hilang capek. Assalamualaikum papa, astagfirullahaladzim. Blepetan masya Allah. Bedaknya mana kayak mochi ya, masya Allah, anak saya. Ya, kan harus tahu dong, harus tahu. Makanya semian yang kedua, ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Bahagialah, rizki enggak seberapa, cuma makanan bisa macam-macam. Taruh si suami cuma bisa bikin, bisa ngasih sebungkus mie dalam satu hari. Istri yang smart ini akan membuat beragam karya dalam bentuk mie, betul? Ini macam-macam nih. Mie-nya banyak, mie-nya satu. Ada yang pakai kuah, ada yang dibikin dadar telur, betul? Ada yang ngelibet sosis, macam-macam dah tuh. Subhanallah. Alhamdulillah cuma sebungkus mah ya. Kalau banyak jadi rame ini ya. Besok sebungkus lagi, kelewatan gitu ya. Masya Allah. Jadi memang betul-betul dilatih kecerdasan. Dia tahu bagaimana mendatangkan kebahagiaan hati. Dia tahu bagaimana mendatangkan ketenangan jiwa. Rumahnya tenang sekali. Enggak terdengar hiruk pikuk musik yang mengeraskan hati, tidak. Tapi lantunan ayat senandung indah dari mulut-mulut para qori. Masya Allah. Anak yang bercanda, main-main puzzle, atau gaya anak-anak lah, mulutnya sambil ya meroba-roba puzzle. Ini punya aku ya. Ini aku dong, jangan. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Jangan-jangan. Oh, masya Allah. Ini mah enggak. Suami datang, assalamualaikum. Anak pada cuy, apa-apa. Ada lagi kuyang dompet, ada kucing garong. Masya Allah, masya Allah. Ya. Yeah. Dia bisa mendatangkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Sang bidadari. Karena jujur, yang namanya surga, ku rumahku adalah surgaku. Ini kan Aisyah yang bilang kan. Antum kalau ke Madinah lihat makam Rasul itu rumah Aisyah dulu segitu. Sekarang bagus, dibagusin pas ke Turki Utsmani itu ya. Dulu enggak. Kalau antum ke museumnya, masya Allah, antum akan melihat itu rumah Rasul itu cuma tumpukan bata dengan lempung dan kapur. Yang tak ada internetnya, enggak ada gentengnya, cuma daun korma yang ditumpuk. Dapur, kamar, ruang tamu. Nabi dikubur di apa, di kamar. Masya Allah. Tempat dia meninggal. Itu cuma segitu, yang enggak pakai ubin, apalagi granit, boro-boro. Tapi di situ Aisyah berkata, rumahku surga. Karena di rumah ini imannya tambah, ilmunya tambah. Menjadi orang yang dipilih sama Rasul untuk meletakkan kepalanya di dada Aisyah ketika wafat. Dari sekian banyak istri yang ada, Aisyah yang terpilih melembutkan siwak untuk Rasul di akhir hayatnya. Banyak kemuliaan beliau. Makanya Aisyah yang berkata, rumahku surgaku. Bukan bicara bentuk. Dunia ini gak membentuk surga. Jadi jangan hayalkan, oh, saya mau nikah sama malaikat yang bawain surga. Rumah yang indah, permadani yang bergelombang, karpet yang diinjak melesek. Betul ya? Bangku yang didudukin dalam gitu ya? Aduh, bukan. Kalau gara-gara keindahan mendatangkan keburukan, buat apa? Hati-hati. Ya, ini suka salah paham kita. Ya, Masya Allah. Surat An-Naml ayat 79. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ada ayat yang mengatakan fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Tawakal yang timbul kepada Allah ini karena keyakinan di atas kebenaran yang nyata. Jadi optimisme tingkat tinggi. Optimisme tingkat tinggi. Karena bagaimana caranya nih sang bidadari ini dengan keterbatasan menimbulkan sabab ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Karena Islam ini kan gak menuntut untuk berdandan dengan kosmetik yang mahal. Yang Islam tawarkan itu toharoh, mandi, wudu, atau tayamum. Ya kalau bicara kosmetik ya kembali kepada kemampuan. Kalau memang mampu kosmetik yang paling mahal ya silakan, berdandan mbak bidadari pun boleh. Perempuan cuma gak boleh berdandan berlebihan pakai minyak wangi kalau keluar rumah. Makanya pakai hijab itu baik buat perempuan. Hijabnya sang bidadari ini untuk menolak, bukan memancing. Ya, menolak pandangan bukan memancing pandangan. Perempuan cuma enggak boleh berdandan lebih, takutnya tabarruj. Tabarrujal jahiliyah. Itu kalau keluar rumah. Perempuan enggak boleh ke salon, yang ngelarang siapa? Ngegas aja kadang-kadang ya. Silakan ke salon. Udah dandan cakep di salon, pakai hijab buat ke rumah. Di rumah buka dah. Wah, kan laki ngata, subhanallah, kan enak. Dari salon dandan gak pakai tutup, sampai rumah luntur. Innalillah, kan gitu ya. Untung yang di luar. Keluar gak boleh pakai minyak wangi, bukan berarti bau, yang normal saja kan begitu ya. Ya kan cuma gak bolehnya keluar, di rumah mah pakai selang aja boleh minyak wanginya gitu ya. Saking bolehnya itu istilahnya ya. Perempuan kan gak boleh pakai pakaian putih kalau keluar, iya di rumah mah silahkan. Cuma keluar perempuan gak boleh, kenapa? Karena putih ini memancing. Putih memancing pandangan. Jadi kita kalau ngomong masalah pakaian putih sama perempuan, se-Indonesia bisa komplain. Oh itu orang haji Indonesia, begitu katanya. Ini kan hadis, bukan orang Indonesia, betul? Kalau hadis umum, lagi yang ngelarang perempuan pakai baju putih keluar kan Rasul. Tapi kalau di rumah mah silakan, mau main dokter-dokteran, pocong-pocongan kan boleh. Gak ada masalah. Ini mah bicara keluar doang. Islam tuh sayang sama sang bidadari supaya gak nimbulin fitnah. Di rumah mah silakan, gak ada larangan buat perempuan. Bahkan rumah buat perempuan dipakai buat sholat, pahalanya senilai imam di masjid. Bahkan Nabi ngomongnya itu antara dua masjid mulia. Sholat perempuan di rumah lebih sama dengan imam di Masjidil Haramain. Masya Allah. Karena Nabi ngomong di dekat masjid tersebut, betul? Kebayang gak tuh Islam pengen seperti apa? Nah kalau sudah tahu begitu Pak, kita jangan cuma nyampein hadis. Fasilitasi rumah supaya istri nyaman sholat di rumah. Ini gimana dia mau nyaman, mau sujud ada kecoa lewat, betul lah. Semut gandeng temen, ya gimana mau sujud? Ya bagusin rumah buat ibadah, bentuklah ada surau kecil di dalam rumah, ada mihrab yang indah buat dia. Ya, jadi jangan cuma hadis disampaikan, fasilitasi supaya tetap dia menjadi sang bidadari. Kan kita pengen ada bunga yang bersemi di dalam rumah bidadari tersebut. Coba bikin sababnya, buat sababnya, berikan ilmu kepada dia. Sehingga dia menjadi orang yang yakin sekali. Fatawakkal Allah innaka alal haqqil mubin. Dia orang yang bertawakal kepada Allah karena dia yakin dia bersama orang yang benar. Ya. Makanya mungkin dia enggak bisa dandan sampai menor-menor banget dah. Karena dia tahu suaminya enggak memfasilitasi. Suaminya datang pun enggak pernah nuntut. Ini kadang-kadang nuntut kalau saya pulang yang cakep dandan. Bedak gak dibeliin ya susah juga ya. Saya tuh pengen kalau ke rumah mah tenang jiwa saya. Mama rapi dong pakai baju yang enakan dikit. Mana Pak dari kawin belum pernah dibeliin gitu. Ya kan dulu waktu nikah saya bawain 10 tahun yang lalu Pak. Itu baju tinggal hayalan, cuma sepotong badan yang masuk, betul. Udah ada pelebaran sana sini Mas. Jangan tolong, jangan ingat gitunya, coba. Jangan cuma dihayalkan. Mana puisimu yang dulu, mana? Sudah hilang, tergulung waktu. Tidak ada lagi puisi, tidak ada lagi penyebab datangnya kebaikan. Dulu ketika kau datang seakan-akan saya ingin berdandan. Kenapa? Karena kau layak untuk dipandang dan memandang. Sekarang tidak. Sangat disayangkan sekali. Yang ketiga, iya, merasa cukup. Adanya kecukupan dalam rumah tangga. Kalau bicara ekonomi memang enggak pernah ada selesainya. Orang bilang berbuat adil lah. Adil itu bukan bagian yang sama, tapi kebutuhan yang memang dicukupi itu adil. Ya, kayak orang mungkin beristri lebih daripada satu. Ya dia enggak adil, Ustaz. Saya cuma dikasih 50 juta sebulan, yang atunya lagi 100 juta. Ya wajar lah, yang atu kan anaknya 10, situ 2, kan begitu ya. Jangan anak 2 nuntut seperti anak yang 10, itu bukan adil, zolim namanya. Anda baru menikah sama perempuan yang belum punya anak, yang udah ada anaknya banyak, gara-gara nikah sama yang belum punya anak ini, larinya ke yang belum punya anak, tidak adil, zolim. Makanya dibilang nih anak-anak laki yang memang pengen apa, ini syariat ya, jangan merusak yang ada. Kalau Anda ingin menikah lagi, jangan merusak yang ada. Kalau bakal merusak jadi haram nanti hukumnya, enggak diperbolehkan. Keadilan itu ketika enggak merusak hubungan. Jangan sampai datang yang baru lupa yang lama, ini enggak boleh di Islam. Justru sebenarnya hukum asalnya ketika engkau tertarik dengan seseorang di luar, cintamu makin tumbuh di rumah. Kenapa? Karena tak pernah ada yang bisa membandingkan dengan yang ada. Yang baru mungkin baru sekedar kenal dari mula lagi, betul? Ini sudah punya 1000 maklum buat Anda. Ingat itu. Maka sering dikatakan, biar bagaimana pertahankan rumput rumahmu lebih indah ketimbang rumput tetangga. Itu yang dipegang. Bikin penyebabnya. Iya, sampai dia merasakan cukup. Kalau nafkah itu wajib, jangan sombong gara-gara ngasih nafkah. Oh kenapa aja? Ya biasa dat, awal bulan dat, terus ya habis ngasih nafkah, waduh sombong amat. Itu mah wajib, jangan disombongin. Ngasih nafkah mah wajib, jangan jadi sombong. Jadi habis ngasih nafkah langsung ngatur, tolong ya kamu gini, gak usah begitu. Itu mah wajib. Bisa gak di luar nafkah kita ngasih hadiah? Itu yang paling penting. Karena yang mendatangkan cintanya Allah, Pak, ketika kita kasih hadiah buat rumah tangga kita, Pak. Kalau nafkah itu wajib, udah jangan ditawar. Kita gak ngasih, kita dosa, zolim. Kita zolim. Komitmen, sudah bilang, satu bulan misalkan 5 juta kita kasih ke istri. Atau mungkin yang punya kelebihan pun ditambah, silakanlah. Kita gak bicara nilai pasnya. Ya tolong, kalau memang janji 5 juta, ya tiap bulan 5 juta sudah. Jangan pernah di otak atik lagi udah. Tak kalau saya butuh boleh minjem, ah kelewatan. Kata Rasul tuh orang yang mengambil apa yang dia beri kayak anjing makan muntahnya sendiri. Itu harga diri, Pak. Saudara datang ke rumah, ya pulang gak punya ongkos. Anda lagi gak megang duit, gak usah, mama tadi pakai dulu yang tadi, Mak. Itu pantangan tuh, antum gak punya izah namanya itu. Mendingan nyebrang jalan dah, minjem sama warung depan dah. Itu harga diri. Karena boleh jadi nanti kalau saudara Anda datang lagi, istrinya letuk. Pak tuh datang lagi tuh Pak, saudara kamu yang kemarin. Siapa sih, Pak? Yang kemarin datang bawa jeruk pulang minjem. Karena yang diingat salah. Bahkan sampai level orang tua kita, saudara kita ini bahaya. Kita orang lain kalau sudah ngasih tuh harga diri. Kamu butuh, sudah cukup. Nanti saya biar putar otak buat yang lain nanti. Sudah. Pakai buat kamu, buat anak-anak. Itu harga diri. Betul-betul memang lelaki. Masya Allah, bukan malah kalung jual dulu, kalung jual dulu, gelang apa itu kan mahar dulu ya. Masya Allah, apa kadang-kadang saya suka bayangin nanya, Ustaz, saya ini mau berpisah sama suami, kalau saya nuntut mahar saya boleh gak, Ustaz? Emang kenapa, Bu? Dia pernah jual gelang sama kalung. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ini gak punya harga diri, jangan. Dalam Islam simpan pinjam kan boleh, betul kan? Pinjam, punya harga diri, jangan. Bidadari gak direpotin. Itu harga diri, itu izzah dalam Islam boleh. Iya, dan sang bidadari juga merasa cukup. Karena dia yakin sekali, dia benar. Seperti ayat surat At-Talaq ayat 3 itu, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Bahkan وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kalau dia bertawakal sama Allah karena dia yakin dengan siapa dia hidup, Allah jamin. Dia yakin Allah jamin dirinya. Cerdas. Aku bersyukur Pak punya rumah sendiri ini, alhamdulillah ya. Izin Allah walaupun kecil yang penting rumah sendiri kita bebas. Senang kita bisa mager batang singkong. Betul lah. Ada daunnya bisa dibikin sayur tanpa beli lagi, betul? Saya pengen nanam kelapa nanti kalau berbuah bisa dibikin buat santannya. Jadi sayur daun singkong, betul lah. Atau kalau memang kelapa belum ada, daun singkong dipetik enak buat lalapan, betul lah. Cerdas. Enak banget saya sedang rumah kayak begini walaupun mungkin memang enggak besar tapi alhamdulillah. Dia merasa qanaah. Kenapa? Karena ukuran aku ini karena Allah, Pak. Ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Aku cinta sama kamu tuh karena Allah. Asal kamunya enggak macam-macam, pulang dengan apa adanya, tanpa ada hal negatif yang mengecewakan. Ada selalu ilmu yang kau berikan pada aku di sela-sela kesibukanmu. Karena kantor-kantor sekarang alhamdulillah kan, kalau pada zuhur ada kajian, betul? Suami pun di sela-sela aktivitasnya dia duduk belajar. Pulang ke rumah, sampai di rumah ngeteh sore mah. Tadi Masya Allah deh, Ustadz bilang begini-begini. Ya Allah, Masya Allah, seandainya kita bisa gini-gini. Ya Allah, saya bersyukur banget Pak, alhamdulillah. Walaupun belum sempat ngaji di hari, ada hadis yang sampai melalui mulut Pak. Masya Allah. Siapa yang enggak betah di rumah, mendusin malam, ngelihat suami lagi tahajud, dia baca Quran walaupun mungkin enggak banyak dia baca. Ya Allah, Masya Allah. Rumah enggak bagus, cuma isinya manusia-manusia mulia. Jiwanya tenang, jiwanya nyaman, cinta akan timbul dengan sendirinya. Karena cinta itu kan panggilan jiwa, bunga yang dipetik dengan sendirinya. Ketika kita berilmu tentang pasangan kita, ketika yakin dengan pasangan kita, kita ikhlas menjalaninya, jujur dalam melakukan segalanya, wallahi kembangnya ya cinta mahabbah. Cinta jangan dipaksakan. Saya enggak bisa mencintai dia, susah saya sudah berusaha. Jangan dipaksa. Cinta datang dengan sendirinya. Cinta datang dengan sendirinya. Makanya ada istilah pepatah ulama mengatakan kadang cinta itu enggak harus memiliki gitu loh. Ku lepas engkau dengan cinta, ku ikat engkau pun dengan cinta. Kita kayaknya makin hari makin jauh dari Allah. Sering ribut, sering punya masalah. Ada aja di antara kita ini. Kayaknya berpisah baik buat kita. Setelah berpisah masing-masing baik. Ya Allah, betul ya. Jadi makin cinta ketika berpisah. Boleh. Kayaknya lebih baik kita berpisah deh. Ketika berpisah aku makin mendalami agama, kamu makin mendekat sama Allah. Ini kan tidak. Kadang memaksakan hubungan walaupun isinya keributan. Ngapain? Ketika sendiri kau dekat dengan Allah, ketika bersama kau jauh dari Allah. Tolong pahami. Cinta yang sejati itu mendatangkan kebaikan bukan keburukan. Makanya dikatakan ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kamu belajar mencintai seseorang karena Allah. Membencinya pun karena Allah. Bukan memaksakan cinta. Saya bertahan demi cinta. Enggak bisa begitu. Karena cinta timbul dengan empat sebab tadi yang kita bahas semalam di UPI. Ya, berilmu, kenal betul-betul paham. Lalu tiap hari melihat, tahu siapa pasanganmu. Lihat rutinitasnya. Ya Allah, betul-betul ini manusia mulia. Sejak awal menikah hingga sekarang demi Allah, wudu tak pernah tinggal. Sholat 5 waktu di awal. Tahajud tak pernah dia tinggalkan. Masya Allah, puasanya, ibadahnya, subhanallah. Saya kenal suami saya. Dan saya yakin dia memang bukan manusia yang sempurna. Cuma saya yakin dia takut sama Allah. Dia tampan, dia pekerja keras, dia agamanya bagus, orang semua suka sama dia. Tapi saya yakin dia tahu Allah, dia akan jaga dirinya. Kalau digoda sama orang pastilah bohong kalau orang nggak ngegoda, buta ini manusia. Saya cuma bisa mendoakan ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati ya Allah, tetapkan hati suamiku dalam iman padamu ya Allah. Itu yang dia doa. Bukan timbul cemburu buta. Pokoknya mulai sekarang awal enggak usah kerja lagi ya. Aduh, saya mah was-was gitu ya. Ya. Jadi boneka-boneka apa jangan orang-orang antok suruh diam di kamar aja gitu ya. Suruh keluar, teh baguskan iman, Allah akan jaga dia. Dia sudah merasa cukup sekali. kehidupannya, berseminya bunga kecukupan dalam rumah tangganya. Iya, dia yakin sekali karena Allah jamin, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tersemilah kecukupan karena dia yakin Allah akan mencukupinya. Qad ja'ala li kulli syai'in qadra. Allah telah cukupi setiap orang yang kecukupan yang berbeda. Masyaallah. Subhanallah. Kemudian dijelaskan yang keempat, yakni dia selalu membuat protektor dalam kehidupan. Membuat protektor di sini adalah memiliki penyebab-penyebab terkuat dalam memperoleh manfaat dan mencegah mudarat. Dia orang yang yakin sekali bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaga rumah tangganya, akan menjaga surganya, karena memang banyak penyebab. Seperti sunnah Nabi, di mana Nabi mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. La kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la udannahu. Kan kata Rasul begitu. Diskusi, Allah pernah berfirman, Nabi menyampaikan, tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai mendatangkan cintaku padanya. Kata Allah, kalau aku sudah jatuh cinta di rumah tangga ini, cintanya Allah datang. Idza sa'alani la utiyannahu. Kalau si penghuninya minta sesuatu, kan kuberi. Wa idza sta'adzani la udannahu. Kalau penghuninya minta perlindungan, kan kulindungi, kata Allah. Kujaga pandangannya, kujaga pendengarannya. Kujaga tangan yang dengannya dia menyentuh, kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Masya Allah. Rumah tangganya penuh dengan sunnah. Penampilan yang syar'i, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, suasana yang hening, ayat yang dilantunkan, bak iblis diusir dari rumah tersebut. Apa kata Nabi? Inna syaitan yafiru min baitil ladzi tukra fi surat al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Ima dia baca zikir pagi petang, 5 ayat pertama al-Baqarah, ayat kursi, atau 2 ayat terakhir, atau memang dia hafal al-Baqarah. Karena ada yang hafal, bukan tidak. Sehingga kalau yang hafal ya, kan Al-Baqarah itu kan nyaris 3 juz ya. Itu cuma butuh waktu 1 jam 2 jam. Kalau yang baru ngaji 2 minggu gak beres-beres Al-Baqarah, betul ya. Tinggal ngebet, mulu ngebet, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tinggal ngebet, masih lama ya Allah gitu ya. Ngaji sebentar 2 lembar ngebet, lagi ngebet. Jadi kalau yang buat yang biasa iya, Masya Allah, enggak terdengar lantunan musik, hal-hal yang mengeraskan hati tidak. Dia gendong anak pun bersenandung syair, iya. Bukan musik, tapi senandung syair, hadis yang dia bacakan. Oh, kita kalau datang ke rumah akhwat-akhwat muslimah, Masya Allah ya, yang betul-betul patuh dengan agamanya itu, ditangkis semuanya. Anak banyak, enggak ada pembantu, enggak ada ini. Kalaupun ada pembantunya syar'i banget, Masya Allah ya. Jadi ingat orang tua kita dulu tuh, 4-5 anak dipegang sendiri, enggak ada pembantu, enggak ada orang yang nolong betul-betul. Sampai anak gede. Padahal ya Allah, kalau ingat dulu mamah kita, ngedidik kita, Masya Allah. Listrik belum sehebat sekarang, kulkas boro-boro, punya ada bakul bekas di pojokan. Ya, air juga masih di kompa. Aduh, kompor dicolok, masalahnya. Tapi enggak ada yang enggak kepegang. Nyuci masih ditimba, kadang dipompa. Masya Allah, lihat. Subhanallah, makanya kelasnya beda itu zaman. Jebolannya sekarang bisa dilihat. Kualitas mentalnya tinggi banget. Keterbatasan enggak membuat dia mulia, enggak membuat dia tidak mulia, menjadi makin mulia bahkan, makin syukur nikmat sama Allah. Dia orang yang yakin sekali Allah akan berikan kecukupan. Seperti dia mendengar ayat tentang Ibrahim yang dibakar. Dia mendengar ayat tentang Musa yang terjebak di hadapannya laut merah yang terhampar. Seperti cerita Yunus yang tertelan ikan. Dia tahu semua, iya. Itu lebih berat ketimbang ujian yang dia hadapi. Dia yakin pasti ada solusi. Buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Surat Al-Anbiya 69-70 berkait dengan Ibrahim, dia paham ini. Ketika Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahul akhsarin." Faj'alnahul akhsarin. Ya, Allah sendiri mengatakan bahwa wahai api, dinginlah kamu buat Ibrahim. Api dingin buat Allah mungkin. Dia tahu sekali, lawang api saja bisa dingin. Sehingga kalau memang harus ke dapur, enggak punya embak, enggak ada masalah. Main kompor asap deh, Allah. Ya, di bidadari, masalah. Online mungkin makan online GoFood belanja sama tukang sayur sampai penuh tuh kulkas, giliran makan GoFood. Aduh, masya Allah ya. Jangan ya, soalnya gini nggak usah takut ya. Ya Allah, ini asap dapur bikin cakep bukan bikin jelek. Kalau suami yang sejati mah seneng lihat perempuan itu berkeringat abis masak. Lantas suami saya enggak demen saya berkeringat. Ya enggak kali ya. Suami yang baik juga senang. Masa orang masak enggak berkeringat? Ini makanan mama yang masak. Iya, kok enggak berkeringat mah? Kan udah enggak gitu ya. Pasti berkeringat lah, bukan enggak. Cuma kan masya Allah. Kita ngeliat orang tua kita pakai daster, dekil lagi masak. Demi Allah. Ini banyak orang tua yang indah di luar sana. Ini lebih indah. Kelihatan perjuangannya ini. Kelihatan tampak bekas perjuangannya. Bahkan seperti Allah melihat orang yang sedang wukuf di Arafah, asal akbar, dekil, kumel, berdebu, ya mudu ya dahilas sama yakulu rabbi rabbi. Dia angkat tangan ke langit, dia minta ya Allah ya Allah. Di mata Allah indah. Ada bekas perjuangan. Ada bekas perjuangan. Enggak usah takut. Sang bidadari jangan takut. Ini rumahmu, coba berdandan semaumu. Yang baik seperti apa kira-kira, masya Allah. Makanya ada istilah, kalau sang bidadari yang berilmu, dia kalau keluar rumah ke Arab-Araban, penampilannya kayak orang Arab, ke Arab-Araban. Tapi kalau di rumah ke Barat-Baratan, betul ya? Jangan dibalik, ya. Kalau keluar kayak orang Arab dah, pokoknya ya silakan aja. Bukan berarti Islam tuh Arab, ya. Tapi di Arab itu ada Islam kan, begitu ya? Ya penampilannya pakai kerudung, pakai hijab itu lebih bagus kalau keluar. Kalau ke rumah mah silakan dah pokoknya gitu ya. Jangan dibalik. Ini kadang-kadang sama tat saya pegel tat. Keluar kayak orang Arab di rumah juga rapat juga. Ya saya jadi enggak betah ya, jangan lagi ya. Iya, masya Allah dia tahu sekali bahwa ada kebaikan. Kemudian berseminya bunga yang lain dalam rumah sang bidadari ini adalah melahirkan cinta Allah kepada hamba. Artinya bersemi cinta hakiki seorang hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Karena tutur kata yang lembut. Suami ini jatuh cinta sama istrinya. Kenapa? Rumah tangga yang penuh keterbatasan ini membuat istrinya jadi orang yang sabar. Allah saja bilang sama Nabi Muhammad, surat Al-Imran ayat 159 itu. Kata Allah apa? Fabima rahmati minallah linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin fa bima rahmatin minallah linta lahum. Allah bilang sama Muhammad, hey Muhammad, fa bima rahmatin minallah linta lahum. Kalau bukan karena kamu berbuat lemah lembut dengan mereka, mereka sudah kabur dari kamu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Dia sudah kabur. Istri ini mempraktikkan suaminya keras, tapi dia enggak keras. dia lembut. Suaminya orang yang mungkin kaku lah ya, susah untuk dibuat lentur, tapi dia tetap menjadi orang yang bisa fleksibel menghadapi orang yang seperti ini. Suami saya memang galak ya, tapi pada tempatnya. Jadi kalau lagi dia galak, dengerin aja itu dengerin orang lagi orasi. Ya diemin. Tapi gue capek. Ini baterai aja ada habisnya betulnya. Jadi jangan dia keras, keras lagi ngegas, itu balapan motor namanya. Ya. Si paham sekali dia. Sehingga si suami itu senang kalau lagi ngomel didengerin itu senang. Ya betul Pak. Orang lain kalau lagi ngomel didengerin, paling kesel kalau yang ngomel disautin. Main saut-sautan akhirnya kan emosi. Kalau iman kurang piring yang terbang, betul? Iman kurang handphone yang dihancurin, rugi enggak bisa nelpon lagi kan? Dan lainnya dan lainnya. Fa bima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta fazzan ghalidzal qalbi lan hadzal fadhu min hawlik. Karena kalau kamu keras hati, ini orang akan kabur. Tuh kayak Aisyah tuh. Makanya ibu suka ngomong, saya pengen banget tak dapat suami kayak Nabi Muhammad. Udah gak bisa bu, gitu ya. Abis baik banget sama istrinya, apalagi sama Aisyah. Ya Allah, Aisyah dipanggil Humairah, bergede. Emang Humairah, dia merahnya asli, bukan pakai bedak. Aisyah tuh putih kemerah-merahan, betul. Sampai ada orang Baduy bilang, ini istrimu si Humairah. Ya, Humairah disebut, karena memang merah kulitnya. Ya kan situ kan gak merah kalau gak dimerahin, betul ya? Jangan ngini ke sononya, sudah. Nabi bilang kenapa? Karena memang Aisyah, Masya Allah. Nabi pernah datang ke rumah Aisyah. Tapi Nabi pertontonkan sih memang kelemah lembutan. Datang malam, ngetok pintu, ngucap salam, gak dibukain. Tidur depan rumah Rasul. Bukan nyambit, pakai buat, woi, berikut, Islam tuh ajarkan syariat kalau salam 3 kali nggak disautin sudah, itu syariat sudah. Emang kita yang salah pulang malam nggak ngomong, betul? Kecuali kalau kita sudah ngomong lain cerita. Nabi datang ucap salam. Sampai pagi Nabi depan rumah, Aisyah baru keluar. Nabi tanya sama Aisyah, mada tadbakhina li ya Aisyah? Hey Aisyah senyum. Apa yang kau masak untukku Aisyah, kata Rasul. Fatabassamat Aisyah. Aisyah juga senyum sambil berkata, la'at bahuka syai'an li'anaka la tu'tini zamanan. Aku enggak masak sesuatu pun, kan kamu enggak ngasih udah lama gitu ya. Tapi senyum gitu loh ya. Jadi senyumnya itu bukan karena banyak tidaknya rezeki yang dikasih. Senyum ini karena Allah untuknya. Paham? Senyum ini karena Allah untuknya. Jadi bukan kamu minta saya senyum, ngasih gak nih bulan? Gak begitu bahasanya ya. Tetap senyum. Kok kamu tetap senyum sih, saya gak ngasih juga? Kan karena Allah, bukan karena kamu. Ya kalau ada kopi saya bikinin karena Allah untuk kamu. Rasanya juga gak berubah, inilah saya. Karena saya cinta sama kamu karena Allah. Begitu. Tapi kalau sudah emosi mau bilang apa? Enggak ada dandan nih, ngasih kagak suruh dandan. Pengen masakan enak ya, beli. Jangan begitu, bikin aja bu, kok kagak kurang garam bu ya. Kan memang enggak ada duit buat beli garam, ini udah pas alhamdulillah, udah pas syukurin nikmat aja. Emang garam tuh enggak bagus buat kesehatan gitu ya. Hindari 3G Pak. Yang pertama garam, gula, gorengan. Jadi kemas aja lah bahasanya ya. Masya Allah. Ya jadi dia betul-betul menimbulkan kenyamanan, ketenangan. Hatinya tenang dengan keadaan yang seperti itu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Tapi kalau terjadi keributan, permasalahan, dia siapkan stok maaf yang banyak. Stok maaf yang banyak. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dia, mintakan ampun sama Allah untuknya. Wasyawirhum fil amr, ajak dialog. Jangan emosi. Suami berbuat maksiat di luar, jangan ngamuk-ngamuk, enggak ada juntrungannya. Tanya, tahan emosi, tanya, saya pengen ngomong sama kamu. Kenapa kamu berbuat ini di luar? Kurang apa kita? Dialog. Karena enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api, betul? Coba asli nafsak yasluh lakan nas. Kayak guru ngelihat murid ini enggak pinter, jangan ngomel, jangan nyamit pakai apusan. Tanya sini, nanti bapak mau ngomong sama kamu ya selesai sekolah ya. Kamu kenapa sayang? Kenapa sampai enggak paham yang bapak ngomong? Bapak salah, kurang jelas. Coba ngomong, itu yang baik. Bapak kenapa di luar berbuat maksiat? Saya kurang apa pak? Saya zolim, saya enggak melayani bapak, lahir batin. Sebut pak, sebut. Kenapa rumah kita enggak nyaman? Ini kan bukan saya yang pengen, kamu yang bangun seperti ini. Kalau saya berbuat salah ngomong, ada keterbukaan gitu loh. Bukan emosi tanpa juntrungan. Wah kurang ajar, pokoknya entar dulu dia kurang ajar ada sebab. Ini gara-gara makan enak di sono. Emang di sini enggak ada yang enak gitu kan. Jadi penyebabnya dibahas, jangan objeknya yang dibahas. Penyebabnya dulu. Ini kalau orang-orang yang cerdas tuh begitu. Allah perintahkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jangan kufur asyir. Nabi sudah katakan ketika dipentangkan neraka, kulihat perempuan yang banyak isinya. Yakfurna. Mereka berbuat kufur. Yakfurna al-asyir kata Rasul. Tapi kufur asyir, apa kufur asyir? Ya ini ketika merasakan kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan satu. Ustaz, saya berumah tangga sudah 20 tahun Ustaz, aman. Masya Allah 20 tahun aman. Pas masuk tahun ke-21 ya Allah Ustaz, dia mengkhianati saya ingin cerai. Tuh kufur asyir. Dia lupa ada kebaikan yang 20 tahun hilang karena satu kesalahan. Ini saya. Harusnya kan direvisi, diobrolin. Kamu 20 tahun, kamu berbuat ini kenapa? Iman kamu turun? Jangan-jangan kamu sudah enggak rapi sholat nih. Ngaji sudah jarang ya. Kamu jauh dari Allah, kamu tergoda. Ya Allah, ya Allah, saya minta maaf. Kata Rasul apa? Perempuan yang bikin lakinya enggak bisa nyaman tidur, dia pegang tangan mengatakan, "Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Enggak akan pernah tertutup mata ini sebelum kau ridho." Kenapa? Apa salah saya? Diajak ngobrol. Bukan malah diem-dieman, sudah malas ngomong, enggak bisa begitu. Daripada malas ngomong, berpisah lebih baik. Rumah tangga jangan ada diem-dieman, semua diomongin. Bahkan sampai kita enggak nyaman pun bilang, kok saya kayak enggak ada masalah pak ya. Coba mudah-mudahan sih enggak ada masalah ya. Kita udah lama enggak ngobrol nih. Saya kenapa kok jadi enggak nyaman sama kamu dengan gaya kamu, kok kayak beda sekarang ya. Biasanya enggak pakai minyak wangi, kok pakai minyak wangi gitu ya. Biasanya enggak dan kok dia dandan nih. Ada masalah apa nih? Seandainya kamu dandan pakai minyak wangi buat kami, kami senang sekali. Cuma dadakan berubah nih. Apakah ada orang yang layak merasakan ini ketimbang kami? Dia baik-baik. Oh enggak mah, ini kebetulan teman pulang umroh ngasih minyak wangi. Ini mau sholat di masjid ketemu dia, biar dia senang nyium wanginya, itu aja. Jangan disimpan. Pasti dia ada yang baru. Penyakit sih ya, korban sinetron susah ya. Jadi curiga aja curiga. Jangan pakai sepatu baru lari pagi curiga. Tumben pakai sepatu. Ya Allah mah pengen inget dulu mah. Kan sepatu ini jadi saksi hubungan kita. Kan gitu bisa. Jangan gampang curiga. Kenapa? Zon. Inna ba'da zonni ismun. Hati-hati. Setelah prasangka itu dosa biasanya. Apalagi kalau sampai prasangka yang kita rekayasa, apa kata Allah? Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Fusilat ayat 23 itu. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Karena prasangka burukmu ini itu terjadi. Makanya jangan suka gampang berprasangka buruk. Ini orang yang kau sangka, ini hasil istihorohmu loh. Ini orang yang kau curigain, orang yang pernah kau minta sama Allah, jadikan dia untukku, halalkan dia untukku. Kamu pernah berdoa seperti itu loh. Enggak laki, enggak suami, enggak istri, enggak wanita, memang betul-betul memang dia pahami. Pokoknya kalau dia pernah mendoakan lelaki ini menjadi suaminya, perempuan ini menjadi istrinya, demi Allah, dia enggak pernah lupa itu. Kecuali kalau memang berujung pada perusakan agama, maka dia akan meletakkan Allah di atas segala-galanya. cukup Allah. Kafabilah, cukup Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena dia sudah berazam, karena dia sudah yakin sekali ijab kabul menerimanya dia dengan lamaran tadi demi Allah. Ini fa idza azamta fatawakkal Allah, saya tawakal sama Allah. Ya, karena orang kalau minta sama Allah kan minta yang terbaik. Lelaki minta perempuan yang cantik, soleha, semuanya dia minta. Perempuan juga sama, minta yang terbaik, betul? Enggak ada minta yang jelek. Dapat yang terbaik. Resikonya pasti macam-macam. Kenapa? Karena semua orang suka yang terbaik. Sementara yang terbaik itu sedikit. Banyak yang menyukai. Sehingga dia tahu sekali, konsekuensi punya istri yang cantik, soleha, baik, konsekuensinya apa? Orang juga mungkin demen, ini kan penyakit hati, betul? Makanya dia jaga bagaimana caranya mah. Ya, mataku terhalang dinding, telingaku terhalang jarak mah. Tangan pun tak bisa menjaga kamu selamanya. Allah yang menjaga kamu. Allah menjaga kamu dengan sebab yang kamu miliki. Tolong pakai hijab. Jangan banyak keluar rumah. Jadilah bidadari di surgamu mah. Wasiatkan. Ini enggak bini cakep jadi modal. Kita buka buburnya di alun-alun. Masya Allah. Mama yang jaga makan pada mau tuh mah astagfirullahaladzim. Jual istri dong, jangan. Ya, suaminya juga begitu kan. Dia yakin suami dia tampan. Siapa yang gak suka sama suaminya? Baik, lembut, asik. Oh Masya Allah, semua orang suka. Tapi dia yakin Allah akan jaga hatinya. Ya, tolong letakkan rasamu di tempat yang betul. Takutlah sama Allah. Kamu suka sama orang silakan, tapi karena Allah, benci pun karena Allah. Ya, jangan sampai merusak. Masya Allah, tingkat tinggi tawakalnya dia tahu. Kenapa? Azamta, dia sudah pernah berazam. Dia tawakal sama Allah. Ya, Masya Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang betul-betul bertawakal. Anaknya lahir tampan, lahir cantik. Dia tahu di kampus banyak yang ngegodain. Ya, udah gak usah khawatir, dididik agama nih anak-anaknya. Siapapun yang menggoda dia gak mendatangkan keburukan. Masya Allah. Lihat-lihat kesempurnaan kemuliaan yang dijanjikan oleh orang-orang yang betul-betul paham. Masya Allah. Ya, paham yang dimaksud bahwa ternyata bunga yang bersemi di rumah sang bidadari ini datang dengan sebab-sebab yang indah. Tentu penyebabnya adalah kebenaran. Karena gak mungkin kebenaran datang dengan cara yang tidak benar. Pengen dapat sebuah kebenaran, mulailah kebenaran untuk mendapatkan kebenaran yang ada. Masya Allah. Ya, kita pengen berdialog. Ya, kita pengen berdialog biar panjang bahasannya. Ini bunga yang bersemi di rumah sang bidadari ini bukanlah sesuatu yang mudah, kecuali memang dibuat sebabnya. Semoga Allah muliakan kita, insya Allah. Ya, silakan mungkin yang mau didialogi. Akhirnya.